Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'ahu amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam ini. Meskipun sudah gerimis mau hujan, tidak apa-apa ya. Meskipun barusan gempa, ya tidak apa-apa, pokoknya ngaji tetap ngaji. Ngaji itu kan kalau di Jawa tergolong tirakat, kalau di Islam disebut tarikoh. Dan pasnya lagi bahasa tirakat itu di Arab juga ada kata-kata taroka. Karena kebanyakan kalau di Jawa tirakat itu milih jalan gak enak dibandingkan jalan enak, dengan tujuan tertentu, dengan visi tertentu. Karena orang Jawa punya logika, seberat apa tirakat yang kita lakukan, sebesar itulah nanti balasan yang kita dapatkan, gaya Jawa. Kalau di Islam hanya yang puasa yang mengalami enaknya buka puasa, yang enggak puasa enggak, sama-sama enggak, sama-sama makan antara buka puasa sama makan biasa kan beda hawanya. Jadi anggap aja ngaji ini tirakat. Tirakat itu memang enggak enak. Malam-malam kamu harus di sini. Enaknya dingin-dingin kayak gini kan, kamu di kamar nyanding kopi, nonton TV, ya merokok-merokok, gitaran itu sip gitu kan, dan ya tapi kan kayak di sini kan kamu malam-malam harus neng masjid, dingin-dingin, gerimis-gerimis, belajar filsafat tidak ngerti apa-apa, misalnya yang lain ketawa ya ikut ketawa. Kadang-kadang gak ngerti yang diketawain apa, ya toleransi aja. Ya kan kadang-kadang gitu yang dilakukan. Si mau ngguyu apa, jenera ketawain ngantuk, sambil ngantuk-ngantuk temannya ketawa itu. Hahaha gitu. Mau ngguyu apa ya gak ngerti. Oke, malam ini kita ke barat sebentar. Dua minggu yang lalu kita sudah ketemu Khalil Gibran. Yang ini sebenarnya tokoh barat sekaligus timur. Kemudian minggu lalu kita ketemu Tagore, jagoan dari timur. Malam ini kita ketemu jagoan dari Jerman, Johann Wolfgang von Goethe. Ya, tokoh Jerman. Dia adalah sastrawan paling besar dalam sejarah barat. Tidak ada orang yang tidak memujinya di barat, bahkan di timur. Nietzsche saja tokoh sebesar itu bilang bahwa Goethe adalah kebudayaan barat itu sendiri. Jadi Goethe ini paket lengkap. Jadi hampir semua ciri dari yang namanya era Renaisan, pencerahan di barat, dia ini hidupnya transisi dari abad 19 ke abad 20. Transisi dari era yang disebut neoklasik, era ketika terjadi Aufklärung, pencerahan, menuju era romantik. Dan dia punya semua cirinya. Meskipun dia pujangga, kalau tradisi barat itu jaya dengan sainsnya, Goethe ini juga ahli sains. Dia yang menemukan teori warna. termasuk teori kumparan warna atau gradasi warna. Dia yang menginspirasi Darwin dengan teorinya tentang rahangnya hewan-hewan itu, dan menginspirasi Darwin melahirkan nanti teori evolusi. Hampir semua ilmu dia kuasai, astronomi, filsafat, kemudian apalagi seni, semua cabang seni dia ahli. Musik, lukis, seni rupa, seni patung, seni apapun, drama, teater. Jadi pengaruhnya besar, luar biasa. Itu Guti. Cuma sebagaimana banyak tokoh besar yang kemarin kita bahas, riwayat hidupnya tidak terlalu menyenangkan. Ya kan? Kata, oh ya, memang jangan-jangan hidup itu pilihan ya. Kui ingin orang seneng, santai-santai tapi tidak jadi apa-apa. Atau hidup serius, jadi apa-apa tapi resikonya berat. Ini seolah-olah gitu. Jangan-jangan memang benar ya. Harus ada tirakatnya, nanti baliknya lebih besar. Kamu milih enaknya aja bisa, cuma kamu akan jadi orang biasa-biasa aja. Saya enggak tahu kamu lebih prefer yang mana. Coba dibaca, enggak ada satupun sejarahnya orang besar itu yang santai-santai dan seneng-seneng. Siapapun orangnya, tinggal kamu sebut namanya. Sopo, Soekarno, Sudirman, yang Indonesia itu, Cokroaminoto, Soeharto, gue anggap Pak Soeharto itu tuanya foya-foya gitu, mudanya enggak tirakat kok. Tirakatnya dahsyat. Soekarno juga, SBY juga, mungkin Jokowi juga, mungkinnya ya orang ngerti. Iya, lalu kalau dicari sendiri informasinya apa ya begitu. Gote ini apalagi ya, dia kalau dilihat dari IQ, dia sepanjang sejarah manusia IQ terbesar nomor 3. Nanti yang nomor 5 itu John Stuart Mill, IQ-nya 200, setanding dengan Habibie. Yang ranking 1 ada filosof ilmuwan namanya William James Sidis. Ini IQ-nya 250. Pinter, sudah bisa baca New York Times umur 2 tahun. Umur 6 tahun dia sudah nulis tentang astronomi dan anatomi. Iya kan? 6 tahun kamu masih belum pakai kado. Dia sudah nulis tentang astronomi. Cuma saking pinternya dia, hidupnya sering stres. Orang pinter itu kan malah stres. Duduk lihat lingkungan sekelilingnya, lihat orang hidupnya enggak benar, lihat. Jadi dia terus jadi terasing, enggak nyampur sama lingkungan sekelilingnya, dan akhirnya meninggalnya dia agak depresi. Umurnya masih muda, 46 tahun sudah meninggal. Jadi bersyukurlah kamu enggak terlalu pinter. Layanan, coba kamu lihat di TV-TV itu, orang pinter-pinter itu kan sumpeng semua. Di wawancara itu kan seolah-olah Indonesia itu mau kiamat besok, susah semua. Mulai pemerintahnya, urusan asapnya, urusan budek. Nah, karena mereka pinter mikir, kalau kamu kan enggak, biasa aja. Masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa senyum-senyum. Ranking 2, Leonardo da Vinci, 220. Ini yang temuannya sama umurnya lebih banyak temuannya. Ya, karena ada orang yang temuannya, hasil karyanya itu lebih banyak daripada umurnya sendiri. Yang ketiga Goethe ini, 210. Nanti ada ranking 4, filosof dari Swedia, Emanuel Swedenborg. Dan yang kelima, yang tak sebut tadi, John Stuart Mill. Berbahagialah, IQ-nya 200, sama kayak Habibie, 200. Cuma John Stuart Mill enggak punya Ainun. Habibie punya Ainun. Iya. Jadi ranking 3. Yang ranking 1 IQ-nya paling tinggi tapi namanya gak terlalu populer karena karyanya juga gak banyak. Tapi yang ranking 2 Leonardo da Vinci itu namanya sebesar Guti. Bahkan nanti banyak dia disebut punya keahlian macam-macam termasuk mistik segala. Dan Guti juga nanti di akhir-akhir hidupnya dia juga jatuh cinta sama mistik. Jangan salah, banyak penelitian yang menyebut Guti ini jatuh cinta pada Islam. Termasuk Qur'annya, termasuk Nabi Muhammadnya, khususnya para sufi. Oke, jadi itu Guti. Guti ini dari keluarga kaya raya sebenarnya. Cuma ya itu tadi, ceritanya agak tragis. Yang pertama, saudaranya 8, yang hidup 1. Jadi Guti sama adik perempuannya. Guti ini anak pertama, anak sulung. Terus agak terasing secara sosial karena bapaknya ini aristokrat. Anaknya orang kaya itu kan enggak bisa bergaul sembarangan. Jadi dia harus hidup di rumah, enggak kenal sekolah, cuma bapaknya ngundang ahli-ahli pakar ke rumahnya. Dan ayahnya juga sebenarnya seorang ahli hukum, seorang filosof. Jadi cukup diajari bapaknya dan guru-guru privat yang diundang ke rumah. Jadilah dia pintar luar biasa. Dan dalam sejarahnya dia hampir menguasai semua disiplin ilmu yang leading saat itu. Yang populer lagi dari Guti adalah dia ini semacam Casanova. Jadi pacarnya banyak di mana-mana. Cuma selalu putus. Itu yang antara lain. Jadi sajak-sajak kuncinya banyak untuk pacar-pacarnya. Satu yang saya ingat dari cerita-cerita sama pacar-pacarnya itu yang putus. Jadi dia satu ketika punya pacar namanya Lute. Ya, nama saya ini karena pacarnya namanya Lute. Rumah saya kan dekat Lute, Mas. Jadi namanya Lute, cuma Lute ini anaknya orang miskin, saudaranya 7. Sementara Guti anaknya orang kaya, sibuk luar biasa. Sebenarnya sama-sama senang, sama-sama jadi cinta. Cuma gak nembak-nembak si Guti ini. Satu ketika ada temannya minta dibikinkan puisi. Ketika ditanya Guti, buat apa sih puisi? Saya mau ngelamar cewek. Dibikinkanlah sama Guti, serius dibikin seindah mungkin. Setelah dikasih ke temannya itu, ternyata yang dilamar si Lote ini. Ya. Dan Lote ini karena dia miskin, katanya banyak ada yang lamar, jadi terima aja. Salah itu Guti, enggak nembak-nembak. Jadi sekarang kenal temannya. Dan streslah si Guti ini. Satu lagi yang bikin dia stres, dia punya sahabat kental luar biasa, filosof besar. Yang di buku-buku filsafat barat pasti kalian baca. Namanya Schiller. Jadi Schiller ini CS-nya, plaque-nya si Guti. Tiap hari kerjanya diskusi, pokoknya CS-nya. Cuma Schiller ini meninggal duluan, meskipun Guti sakit duluan. Ya, Guti ini kena sakit jantung di umur-umur sekitar 80-an, tapi bisa sembuh. Cuma di era-era ketika dia penyembuhan, temannya Schiller ini meninggal. Terus anaknya namanya August itu juga meninggal. Jadi kehilangan dua orang yang dicintai di saat-saat terakhir, akhirnya kena serangan jantung kedua dan wassalam. Itu Guti. Ada dua karya Guti yang monumental yang saya ingat sudah diterjemah ke Indonesia bahkan sejak tahun 70-an. Yang pertama judulnya Faust, yang kedua judulnya, kalau diterjemah ke bahasa Indonesia, judulnya Nestapa Seorang Pemuda. Atau kalau dulu diterbitkan, kalau nggak salah Pustaka Jaya, judulnya Kemalangan Pemuda Rahwet. Ini kisah sangat berpengaruh sekali dua-duanya. Yang kemalangan pemuda ini sebenarnya ceritanya simpel sekali. Seorang pemuda yang jatuh cinta, terus pacarnya dikawin orang lain, terus dia putus asa, depresi, nembak kepalanya sendiri. Dan ceritanya sederhana tapi pengaruhnya luar biasa di Jerman. Gara-gara terpesona oleh kisahnya Goethe, terinspirasi oleh kisah kemalangan pemuda Rehrl itu, akhirnya zaman itu diperkirakan lebih 200-an anak muda yang bunuh diri. Jadi dianggapnya bunuh diri itu sebagai jalan yang keren zaman itu. Ya kan logikanya anak muda kan gitu. Ketika idolanya pakai anting, dia pakai anting. Ketika idolanya pakai kalung, dia pakai kalung. Idolanya punya jenggot, dia pakai jenggot. Ya yang idolanya Umar yang irama, dia mesti punya jenggot. Yang idolanya siapa menang? Selalu begitu, dan itu yang terjadi dengan Goethe dan karyanya. Yang monumental kedua itu Faust. Faust itu tentang, nanti kita ceritain khusus, karena dibalik Faust inilah nanti seolah-olah Goethe menceritakan kehidupannya sendiri. Oke, bismillah itu pengantarnya, biar kamu kenal. Karena saya tidak tahu, di buku-buku filsafat nama ini tidak muncul. Munculnya kebanyakan di buku-buku sastra. Padahal pengaruhnya luar biasa. Mungkin karena dia banyak mengekspresikan pikirannya lewat puisi-puisi. Sama persis kayak kemarin Khalil Gibran atau minggu lalu Tagore. Oke, kita lihat bagaimana sih orang yang oleh Nietzsche dijuluki inilah dia Eropa zaman itu. Wajahnya budaya barat ketika modern baru terbentuk. Goethe, gagasan-gagasan utamanya bisa dikategorikan sebagai, kalau bahasa kita namanya humanis. Jadi orang yang fokus perhatiannya adalah manusia. Kan ada orang yang fokus perhatiannya agama. Apa-apa agama, dalilnya mana, apa kehendaknya Allah, mana kehendaknya Rasul. Ada yang fokusnya alam, alam semesta. Yang ada di pikirannya selalu gimana alam itu harmoni, gimana alam itu bagus. Itu gaya berpikir. Ada yang pikirannya ngeres. Itu gaya juga kan. Fokusnya pada yang ngeres-ngeres. Orang ngomong biasa-biasa, dia arahnya ke situ. Ya kan? Padahal ngomong biasa, besar sekali dong. Oh, bayangannya sedikit. Padahal tidak ada hubungannya ke sana, cuma pikiranmu larinya ke sana. Nah, itu berarti kamu tipikal orang yang gaya berpikirnya ngeres. Kan ada yang feminis, ngomong apa-apa dikit dikritik, wah itu bias gender. Ada yang Indonesia itu founding father-nya adalah Soekarno, wah kok founding father, founding mother-nya mana? Masa apa-apa selalu bapak, itu biasanya feminis. Apa-apa pekannya ke sana. Ya, kalau kalian kan pekannya sama yang ngeres-ngeres itu berarti cara berpikirnya. Oke, ya kalau ngeres dibersihin aja. Kalau di yoga itu kan ada cara membersihkan. Atau kalau kamu pas sholat, pas apa. Cara membersihkan itu, ada yang bilang, tampilkan aja seutuh-utuhnya, sebanyak-banyaknya, terus bayangkan kamu buang. Ya jarang ya. Jadi kamu kemarin lihat gambar apa saja, tampilkan lagi, nikmati sepuas-puasnya, terus buang. Kalau di laptop ya, sudahlah kamu buka. Kamu nikmati seharian sampai kamu bosan. Ya kan? Jangan disimpan. Kamu nikmati aja saat takoknya terus buang. Kalau kamu simpan, itu biasanya meskipun gak kamu buka, kamu kecantol ke situ. Jadi begitu ada laptop kan ada folder rahasia itu, temanmu gak boleh buka. Tapi pikirannya kan ke situ terus. Kalau laptopmu dipinjam teman, awas ya, awas kalau buka itu gak. Ah, kepikiran terus itu berarti kesimpulan di sini, jangan sudahlah kamu download tidak apa-apa, dilihati tapi terus dibuang. Setelah dibuang, dilihat di recycle bin, buang lagi. Iya, kalau enggak kamu buka recycle bin, apa? Kena es dalam. Senangannya gitu. Jadi perhatikan, karena pikiran itu kayak kacamata. Kamu melihat apapun dengan kacamata itu. Barang putih, kalau kacamata hijau, kelihatannya juga hijau. Dan itu enggak tergantung yang dilihat, tergantung kacamatamu. Meskipun pakai jilbab, pakai cadar, kalau kamu pikiranmu ngeres, itu yang ngarahnya ke situ juga. Wih, itu kira-kira kalau dibuka gimana? Gimana mikirmu? Jadi, enggak, ya kan? Meskipun kamu pakai yang di depanmu pakai rok mini, kalau kacamatamu enggak itu kan enggak. Ya kayak kamu dulu waktu pertama kali datang ke Jogja, mungkin naik bus, naik Kopata zaman dulu, terus jajal sama orang pakai rok mini, karena masih lugu kan kamu istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah kan gitu. Sekarang kan enggak, kamu mungkin milih yang ada ceweknya sebelah mana. Kacamatamu sudah berubah. Nah, si Gute ini kacamatanya dia seorang humanis. Humanisme khas barat zaman itu. Jadi cirinya humanisme barat awal itu apa? Yang pertama, kebebasan. Jadi setiap orang silahkan hidup sesuai keinginannya. Jangan terlalu banyak bikin sekat-sekat, bikin rantai-rantai, bikin kotak-kotak yang bikin kamu sumpek sendiri. Jangan boleh apapun jadi penjara dalam hidupmu. Silahkan ambil keputusan sendiri, tanggung jawablah sendiri. Itu gaya modern awal di barat. Jadi monggo kamu bebas, kata Nong Gede. Jadilah orang yang mandiri, kayak yang nomor tiga itu, tapi tanggung jawab sendiri lo ya. Jangan nyari enaknya toh. Di awal kamu nyari bebas, waktunya tanggung jawab lari. Jadi gaya barat itu orang bebas, tapi dia harus tanggung jawab. Berani tanggung jawab. Nah, orang-orang timur yang biasanya baru mengadopsi barat itu yang diambil sering-sering hanya bebasnya saja. Waktunya tanggung jawab enggak mau. Demo bebas, tapi habis demo ya mau dibersihin sampahnya enggak mau. Itu bukan salah saya, mesti gitu. Bebas enggak apa-apa, tapi tanggung jawab. Makanya di barat itu sek bebas itu memang bebas orang sek. Tapi ada dimensi tanggung jawabnya, jadi enggak sakarep ya. Suka sama suka, berani nanggung akibatnya, apapun akibatnya besar maupun kecil. Kalau di sini kan enggak, diambil sebebasnya saja, tanggung jawabnya besok-besok. Diatur belakangan. Kadang-kadang ada nomor di lampu-lampu merah itu, Anda terlambat bulan, kamu catetin nomornya mesti. Siapa ngerti kapan-kapan. Iya. Anak saya yang SD itu tak bonceng. Maksudnya Anda terlambat bulan itu apa ya Pak? Yo misalnya gajinya telat. Nah, disuruh utang di situ lah bilangnya. Kasih link kalau ngerti terlambat dulu. Salah dewe ya kan? Itu masih mending. Sebelahnya ada lagi tulisan tembakan itu. Besar panjang kan seketika. Susah aku jawab ya oke seketika itu. Ya kan? Gak tahu di Jogja itu bebas ngono-ngono ya. Masa jadi sidik-sidik itu kalau baca-baca itu. Kalau bapaknya kan susah jawabnya itu. Kok gak besar panjang kan seketika itu. Gak susah itu mau ada pertunjukan sulap. Terus yang kedua, cirinya humanisme barat itu hidup ini adalah segalanya. Maksudnya apa? Hiduplah sekarang dan di sini dan saat ini. Masa lalu sudah lewat, masa depan belum jelas. Jadi mikirnya nasibmu sekarang. Jangan jadi orang romantis berlebihan yang hidup di masa lalu. Juga jangan jadi penghayal yang hidupnya di masa depan. Hidup sekarang. Cari nyaman, ya nyaman sekarang. Itu nanti di false dijelaskan. Jadi hidup sekarang ini, hidupmu segala-galanya. Gak usah mikir besok makan apa, sekarang bisa makan gak? Gitu loh. Jadi kadang-kadang kan ada orang mikir, gak mikir sekarang bisa makan apa enggak, yang dipikir besok makan apa. Kalau sekarang bisa makan, baru boleh besok makan apa. Besok istri itu kayak gimana ya? Itu besok masih ya, sekarang punya pacar gak? Idolamu apa, kriteriamu apa, kan sekarang. Banyak orang mikirnya besok. Pak, besok saya kerjaan apa ya pak, bisa berkarir gimana. Dipikir besok aja, sekarang kuliah yang benar dulu. Jadi mikirnya jangan jauh-jauh. Pak, ngaji kayak gini kira-kira bertahan berapa tahun ya pak? Nggak hanya dipikir. Nanti kalau bosan ya berhenti, kalau masih mau ya jalan terus. Nah, sekarang aja dipikir, ini ngaji ini kamu paham gak? Kan gitu. Jadi hidupnya sekarang di sini. Dan yang terakhir, setiap orang harus mau peduli dengan lingkungannya, sekelilingnya. Jangan egois. Bebas individual ya, tapi jangan egois. Berpikirlah juga kemanusiaan secara umum. Orang lain, lingkunganmu. Jangan nyari enaknya sendiri. Kenapa? Karena kalau lingkunganmu rusak, kemungkinan kamu rusak juga besar. Karena yang ada di pikiranmu itu dibentuk oleh lingkungan sekelilingmu. Jangan tidak peduli dengan lingkungan sekitarmu. Kalau kamu enggak peduli, jangan-jangan lingkunganmu jelek, kamu ikut rusak. Banyak kan teman-teman mahasiswa yang kalau ditanya, kira-kira ada rancangan apa? Ah, saya mengalir aja pak, hati-hati. Alirannya kemana dulu? Ya kan? Mengalir aja itu boleh, cuma kamu harus sadar. Ini alirannya mau dibawa kemana? Kalau arahnya tidak pas, yo, kamu nanti tiba-tiba kaget tuh, loh kok ada di sini? Ya kan, rencananya kuliah 4 tahun, loh kok sudah 7 tahun? Nah, karena kayak gitu. Kamu mengalir aja sih, tidak mau mikir, tidak diatur yang benar strateginya. Jadi harus tanggung jawab pada lingkungan. Jadi humanis itu bebas dan bertanggung jawab hidupnya sekarang dan saat ini, serta peduli pada yang lain. Itu humanis. Dengan tiga prinsip inilah hari ini Barat leading di atas kita. Selain dengan sainsnya, hampir semua nilai-nilai Barat yang sekarang dikembangkan itu dasarnya 1, 2, 3, 4 ini. Silahkan kamu sebut apa wis yang sekarang dibahas di Barat. Pluralisme kah? Idealisme, individualisme kah? Perkembangan sains kah? Basic value-nya ya akan jauh dari itu. Termasuk kritik-kritik pada agama. Agama yang membelenggu pasti dikritik. Agama yang ngomong abstrak, tidak peduli hidup sekarang, diskusi tentang dunia akhirat yang kata mereka tidak jelas, pasti dikritik. Hidup yang tidak peduli, pasti dikritik. Isu-isu pluralisme, multikulturalisme itu awalnya dari sini. Jadi Goethe secara persis menerjemahkan diri dan pikiran-pikirannya di sini. Jadilah dia orang sebesar itu. Karena memang cirinya modern sejak dulu kan antroposentris, merasa bahwa pusatnya alam semesta ini manusia. Termasuk ketika berhadapan dengan alam semesta. Oke. Ini jargon yang menurut saya khas dari Goethe. Remember to life. Ingatlah untuk hidup. Oh, itu dalam sekali kalau mau dibahas. Kok bisa ya? Remember to life. Jadi tekanannya bukan baik-baik ya, berjuanglah ya, nikmatilah hidup ya, enggak. Ingatlah bahwa kamu manusia yang hidup. Ini mirip kayak Tagore kemarin, belajarlah jadi manusia. Kita itu kan sering jadi manusia aja enggak bisa dengan segala kapasitasnya. Ya banyak kan level-levelnya. Yang bukan manusia itu ada level benda, ada level tumbuhan, ada level hewan. Jadilah manusia saja. Hari ini banyak manusia yang tidak jadi manusia, tapi jadi hewan. Ganasnya luar biasa. Ya kan, tinggal milih hewan apa. Ada yang hewan ganas, ada yang hewan syahwat, ada yang gayanya kayak macan, ada yang gayanya kayak bebek, begitu lihat perempuan mepet-mepet terus. Ada yang gayanya kayak ikan turu terus merem. Ada yang gayanya macam-macam. Makanya hati member itu lain. Ingatlah bahwa kamu manusia itu aja dulu, dan hiduplah sebagai manusia. Ada juga yang aneh-aneh, misalnya di agama sufi yang berlebihan, tirakat yang berlebihan, yang tidak manusiawi. Itu kan yang sejak kemarin dikritik mulai Buddha, Tagore, dan kawan-kawan. Sudahlah jadi manusia biasa aja. Tidak usah jadi Tuhan. Tidak usah apalagi jadi binatang, apalagi jadi tumbuhan, apalagi jadi benda. Tumbuhan itu diem aja, yang penting mangan dan tambah gede. Ya kan, semuanya disirami nanti tambah besar. Nah, kalau kamu kerjaanmu cuma makan tidur mandi, makan tidur mandi, ya gaya tumbuhan. Ada lagi gaya barang, gaya benda, begini ditendangi kalau itu. Jadi manusia deh, belajar jadi manusia. Kalau kita sudah sukses jadi manusia, boleh mencanangkan ideal-ideal yang lain. Tapi sebelum itu, remember to life. Tidak usah ngerepo-ngerepo jadi yang dati-dati. Saya ingin jadi malaikat, maaf, tidak bisa. Apalagi jadi Tuhan, maaf, sangsoyo. Jadi manusia aja. Hidup yang wajar, yang normal. Yang kalau lapar, ya makan. Kalau haus, ya minum. Kalau capek, ya istirahat. Kalau ngantuk, ya tidur. Itu kan biasa, sangat normal. Kalau tidak ngerti, ya belajar. Kalau tidak paham, ya tanya. Kan itu aja, kok. Kalau tidak ngerti, diem aja, itu berarti males. Disuruh tanya, tidak ngerti tanya apa, ya berarti tidak paham. Oh iya kan, simpel aja. Kadang-kadang semakin pintar orang, semakin jelimet menjelaskannya. Ya kan, kenapa ya perutnya kok kerucuk-kerucuk jam 8 malam gini. Sebenarnya jawabannya kan simpel, paling ya belum makan. Tapi kalau ilmuwan kan bisa menjelaskan, nah itu enzim-enzim yang ada. Itu kan mesti dilakukan bagi-bagi oleh kesulitan mangan itu ya. Tidak usah menjelaskan enzim-enzim. Jadi dengan bertulai jadi manusia biasa aja lah. Tidak neko-neko. Dan ternyata jadi manusia juga tidak gampang toh. Kita harus belajar. Bahkan Allah saja sampai ngasih petunjuk dari nabi ke nabi, dari kitab suci ke kitab suci, itu sebenarnya kan ingin agar manusia jadi manusia yang benar, dan itu aja. Allah nggak nyuruh kita jadi kayak Tuhan apalagi kayak malaikat. cuma ingin jadi manusia yang benar seperti fitrahnya manusia, fitrahnya manusia. Kalau sudah waktunya besar kawin, ya kawin aja, nikah aja. Gampang, enggak harus sama. Pokoknya Pak, saya kawin sebelum umur 40, enggak normal. Kawin sebelum susah, enggak. Kamu bikin susah sendiri. Kawin ketika pingin, kan gitu aja. Dan memungkinkan, kan aja. Iya kan? Pingin tapi enggak mungkin, ya jeneka. Kalau Nabi kan, fa'ilam yastati fa'alaihi bisawm, dengan puasa. Kalau zaman saya dulu kok di pleset yang memandang yang sati fa'alaihi bisobun. Nanti gak bisa jalan keluarnya sabun. Gak usah malu, itu sunahnya Rasul kan. Katanya Nabi kan gitu. Amal paling baik menurut Allah itu amalu rajulun biyadihi. Bukan gitu. Karena ada hadisnya, amalu rajulun biyadihi itu sangat disukai oleh Allah. Pikiran apa itu? Kita lanjutkan. Iyalah, gak apa-apa. Ada penelitian terbaru menarik. Kebiasaan semacam itu munculnya awalnya dari daerah tropis. Oh, itu berarti Indonesia dan sekitarnya itu. Iya. Coba kamu teliti lagi, Jun. Jangan-jangan nenek moyang kita dulu yang mewariskan gaya itu. Nah, orang pada cuma niru kita. Mungkin barat dulu nggak ngerti kan sama dia. Oh, ternyata bisa kan kita. Oke, okay. Ya kamu lebih ahli yang itu. Oke, okay, lanjutkan. Kitabnya Gude itu nanti yang diterjemahkan ke Indonesia, termasuk nanti diadaptasi oleh Abdul Hadi WM dan beberapa sastrawan, itu kebanyakan yang bau-bau sufistik, termasuk yang terpengaruh seorang sufi namanya Hafidh, termasuk beberapa puisi nanti yang kita sebut. Jadi yang pertama katanya Gude, dia ngomong tentang hakikat manusia. Ini seperti pas tadi saya bilang, manusia enggak usah membayangkan dirinya jadi Tuhan deh, katanya Gude, karena tiadalah takut manusia manapun juga mensejajarkan dirinya dengan dewa-dewa. Yang menjadi Tuhan itu berarti tidak manusiawi lagi. Atau kayak sekarang, ngatur-ngatur, ngukum-ngukum, mengerusak-ngerusak atas nama Tuhan antara lain. Jadi bila ia menggapai tinggi, ubun-ubunnya menyundul bintang, maka gaman telapak kakinya tak bisa menapak dinamakan jua. Ia akan jadi permainan angin dan awan kemaut. Jadi fitrah kita sebagai manusia itu manusia. Tidak usah meninggikan diri kayak dewa-dewa. Kalau nekat meninggikan diri, maka kita akan kehilangan pijakan dan akan tabrakan dengan angin dan awan kemaut. Karena apa-apa yang tidak natural itu akan menyusahkan kita sendiri. Ya kan? Jadi hidup biasa saja, tidak usah sombong mendirikan diri sangat tinggi, karena itu akan menyandung kita sendiri. Kesombongan level apapun. Ya kan, coba silahkan kalian cari, kalian sombong dimanapun, itu ujungnya akan menyusahkan dirimu sendiri. Misalnya saya itu sebenarnya alim Bapak, ya dilihat aja. Begitu ada nih, gimana orang alim, kamu kan akhirnya susah diri. Terpaksa harus pakai kopiah, pakai sarung ke masjid, ya kan. Baru duduk lagi, bayangkan lagi nih, salah itu yang aku orang alim. Nanti ada acara apa-apa, monggo mas yang alim berdoa. monggo mas yang alim imami susah diri, salamu diri kamu nyombong jadi orang alim. Sama, kamu nyombong jadi orang pinter, pada saatnya akan kesandung sendiri. Juga kamu nyombong, saya itu anak gaul loh, ya serasa kecewa kok, begitu ada apa-apa. Nah, mana nih yang anak gaul? Atau saya ini anak kuat loh, apalagi anak kuat. Ini ada galon, ada yang angkat anak kuat. Ya kan, tiap hari saya fitness lumayan, ya, punya bodyguard gratis. Jadi manusia biasa-biasa aja. Jangan tinggikan dirimu terlalu tinggi, apalagi sampai level dewa-dewa. Akan menjatuhkanmu sendiri, akan bikin gemetar kakimu sendiri, akan jadi permainan angin dan awan kemalang. Jadi itu puisi potongan dari puisinya yang judulnya Batas-Batas Manusia. Ini kemarin dibacakan juga di Jakarta, ulang tahunnya Goethe Institute. Di Jakarta kan ada Goethe Institute itu, termasuk ada lembaga di kedutaan Jerman. Kalau kalian ingin ke Jerman kuliah, biasanya yang mensertifikasi kemampuan bahasamu lewat sana. Oke, terus lagi tentang hakikat manusia yang tadi urusan fitrahnya untuk tidak jadi Tuhan, sekarang yang ke alam. Maka kujelaskan sekali lagi, alam tak berkulit, tak berbiji. Periksa dirimu senantiasa, kulit atau bijikah engkau adanya. Murnikan dirimu diam-diam, badai sekitar jangan hiraukan. Makin kau rasa dengan manusia, makin kau rasa jadi manusia, kian serupa engkau dengan dewata. Bagiku tiada siksa yang lebih nyeri selain berada di surga sendiri. Waktu tiap dua baris bisa kamu artikan sendiri. Intinya dia mau nambah, gak usah kamu cita-cita terlalu tinggi, asalkan engkau kenali hakikat dirimu, engkau kenal kesejatian dirimu. Semakin engkau jadi manusia, semakin engkau dekat dengan dewata, semakin serupa, semakin mirip dengan dewata. Ya, dewata bisa diartikan Tuhan. Jadi manusia yang benar aja, engkau makin lama akan makin mirip Tuhan. Kalau bahasanya sufi, taholak bi ahlakillah. Jangan khawatir, tidak usah acting jadi Tuhan, actinglah jadi manusia. Maka saat itu sebenarnya kamu sedang semakin mirip dengan Tuhan. Perilaku Tuhan tercermin dari dirimu. Karena Allah sudah bilang, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ruhnya Allah ditiupkan dalam diri kita sebenarnya. Dan bagian dari ruhnya Allah itu adalah manifestasi dari kesejatian kita sebagai manusia. Jadi semakin engkau rasa jadi manusia, kian serupa engkau dengan dewata. Dan dua baris yang terakhir itu sebenarnya ingin menunjukkan manusia yang mirip dengan dewata adalah manusia yang membawa manfaat luar biasa, membawa kebaikan luar biasa, sehingga orang lain ingin niru dirinya. Kenapa orang lain niru dirinya? Biar nanti dia gak masuk surga sendirian. Bagiku tiada siksa yang lebih ngeri selain berada di surga sendiri. Nggak enak. Kalau nggak percaya silahkan kamu nyewalah hotel, hidup di sana sebulan, nggak usah keluar-keluar. Di hotel kan terjamin, makan, tinggal pesen, ngebel, nelpon, datang. Mandi lah kapokmu, mau air panas, air mendidih, ada. Nah, ya kan? Terus satu bulan aja kamu di situ, tak jamin kamu ingin jalan-jalan keluar. Nah ini pikirannya gue, coba kamu besok masuk surga sendirian, bosen kamu di sana. Gak ada teman ngobrolnya, gak ada teman nongkrongnya, gak bisa lihat siaran langsung Messi melawan Ronaldo, gak bisa, gak enak. Maka jadilah orang baik, orang murni, orang sejati, kamu akan mirip dengan Allah. Dan di antara ciri manusia yang fitrah, yang sejati, itu manfaatnya bagi yang lain. Di situ nanti kalian bisa masuk surga bareng-bareng, nanti ngobrol bareng-bareng di sana. Ya nanti mungkin di surga kita bikin ngaji filsafat lagi kayak gini, terus cerita-cerita zaman kita di dunia. Cerita, wah zaman kita di dunia dulu. Si itu nona, oh ini masih berat apa ah, kita tunggu aja. Ya, siapa ngerti kan kita besok ini dihitung aja jamaahnya berapa, besok kita hitung lagi di sana. Ya semoga tidak kamu ini nunggu lama ustadznya nggak datang datang malaikatnya ketok, ah iya jadi nggak datang. Susah tuh. Oke. Jadi manusia itu ya bisa tergambar maunya Gusti. Jadi manusia yang baik, yang bermanfaat bagi yang lain, dan nanti bareng-bareng masuk surga. Tidak usah mimpi status derajat kedudukan yang tinggi, yang menyaingi Tuhan, menyaingi dewa-dewa. Asal kita jadi manusia yang baik saja, makom kita akan tinggi sendiri. Tidak usah nyombong kalau memang kamu baik, nilaimu sudah tinggi. Tidak usah kamu pamer kebaikan, pamer amal, pamer ibadah. Kalau ibadahmu bagus, derajatmu tinggi, kamu tidak usah cerita, orang sudah ngerti kok. Oke, itu maunya Gusti. Terus, ini pikirannya selanjutnya. Pakai bahasa Inggris, belum cuma terjemah tadi. We are in nature reserve, pantheis. In putri, polytheis. Morally, monotheis. Jadi, berhadapan dengan alam semesta, yang enak kita jadi seorang pantheis. Kalau kita pantheis, kita akan memposisikan diri secara harmonis dengan semua yang ada di sekeliling kita. Pantheis itu kan pandangan dalam filsafat agama yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada di alam semesta. Jadi dalam kita berhadapan dengan alam, sebaiknya kita pantheis, biar kita bisa hidup harmoni dengan alam. In petri, dunia puisi, dunia perasaan, sebaiknya kita polytheis. Polytheis itu banyak Tuhan. Dalam sastra lebih enak polytheis, banyak Tuhan, banyak idola-idola, banyak rujukan-rujukan. Jadi dalam dunia ilmu, dunia sastra itu kan yang enak kan memang semakin kaya kita dengan rujukan, semakin matang keilmuan kita. Maka imputri politeis, gak usah membatas-batasi pikiran, gak usah membatas-batasi tokoh yang akan kita pelajari. Sebanyak mungkin gak apa-apa, bikin idola sebanyak mungkin gak apa-apa di dunia putri, dunia keilmuan, dunia art, dunia seni. Tapi dalam moralitas kita harus monoteis. Monoteis itu percaya satu sumber agama yang meyakini hanya ada satu Tuhan. Dalam moralitas, dalam akhlak, tidak boleh mikir sendiri-sendiri. Harus ikut pakem rujukan yang kita yakini. Tidak boleh ngawur, tidak boleh istirahat sendiri. Beda sama dalam puitri tadi, politeis, monggo lah nyari ilmuwan yang kamu sendiri yang mana. Jadi dalam diri kita ada tiga kualitas sekaligus, panteis, politeis, dan monoteis. Dunia seni, ilmu, sastra, kita politeis. Dunia berhadapan dengan alam semesta, kita posisikan diri itu sebagai panteis. Karena kalau enggak, kita akan menang-menangan, kita akan merusak. Sementara di dunia moralitas, Kita jadi seorang monoteis yang percaya ada prinsip tunggal kebaikan, tidak ngarang sendiri. Jadi akhlak yang baik itu harus pakem, tidak boleh ngarang sendiri. Kalau di Islam kan akhlakul karimah itu kan standar, jujur, ya kan, qanaah, wirai, muru'ah dan kawan-kawan itu semua, itu standar. Jadi secara moral monoteis, secara keilmuan politeis, dan secara alam kita seorang panteis. Nah, itu prinsip berpikirnya Gute. Kalau secara alam panteis berarti kita menjaga harmoni alam semesta. Kalau secara putri keilmuan kita politeis berarti kita tidak berhenti nambah ilmu, nambah wawasan. Kalau secara moral kita monoteis berarti kita punya komitmen konsisten terhadap prinsip-prinsip moral. Dan ini tiga prinsip yang dipegangi oleh Gute dalam pemikiran-pemikirannya. Oke, okay. Ini pemikirannya Gute tentang roh. Ada bau Buddhisme tapi ada juga bau sufinya. Dua bidang yang disukai oleh Gute. Katanya Gute, jiwa manusia itu serupa air, dari langit datang, ke langit pergi, dan mesti kembali turun ke bumi, abadi, silih berganti. Jadi Gute termasuk orang yang meyakini keabadian roh. Abadi dalam tanda petik ya, jangan dijejerkan sama keabadiannya Tuhan. Karena harus ngerti ilmu kalam sedikit. Di ilmu kalam itu abadinya Tuhan beda lo sama abadinya manusia. Kamu masuk surga, kholidina fiha, abada. Jadi abadinya surga tapi gak sama dengan abadinya Allah. Jadi kalau abadinya kita kan relatif, abadinya manusia itu kan yang bisa jawab teori relativitasnya Einstein. Lama dan sebentarnya manusia itu relatif. Einstein itu waktu ditanya seorang mahasiswa yang gak paham-paham tentang teori relativitas, jawabannya singkat, gini mas, kalau sampean bingung relativitas itu, relativitas itu kalau sampean duduk di atas kompor 1 menit rasanya kayak 1 jam. Tapi kalau kamu duduk jejer cewek cakep 1 jam, rasanya kayak 1 menit. Itulah relativitas. Ya kan? Kalau kamu duduk sama cewek 1 jam ngobrol ketawa-ketawa itu kan sebentar sudah 1 jam. Tapi kamu duduk di atas kompor gak nunggu 1 menit. Begitu nempel kan langsung teriak-teriak, mateng telurnya. Nah, itu relativitas. Makanya Gute punya kalimat menurut saya luar biasa untuk bikin orang gak takut mati. Memikirkan mati, saya sama sekali tenang, karena saya berkeyakinan bahwa roh kita tak mungkin sirna. Ia adalah sesuatu yang bergerak dari keabadian ke keabadian. Kalau dari Buddha malah kan jasad ini kan kayak baju. Kalau sudah selesai saatnya kita ganti baju, roh kita akan pergi nyari baju yang baru. Itu nanti kalau di Buddha disebut reinkarnasi. Kalau dalam Islam ya pokoknya roh nanti asalnya dari Allah akan kembali ke Allah. Urusan diturunkan lagi apa enggak sama Allah itu enggak usah ikut mikir, Allah sudah ngerti sendiri. Karena ruhnya manusia kan seperti tadi saya bilang, wa nafakhuhi min ruhi, bagian dari sisinya Allah. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Cuma ya Al-Quran kan mati wanti, yang bisa kembali hanya nafas yang mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, sebelum mutmainah berarti belum bisa kembali. Nah itu ditafsirkan oleh beberapa sufi yang setuju reinkarnasi, ya berarti diturunkan lagi. Pastinya gimana? Besok kalau pengajian filsafat di surga kita jawab. Ya kan kita gak tahu pastinya gimana, yang tahu hanya Allah. Sesuai keyakinannya masing-masing, monggo melakukan sebaik-baiknya biar kita ngumpulnya benar di surga besok. Kalau masih gak bisa jawab, ya narasumbernya kan malaikat atau Allah itu. Gimana sih jam-jamnya gitu. Oke, ya, nanti malaikatnya kan oh, ngapain sih mikir itu lagi, senang-senang aja lah sekarang. Oke, itu roh. Jadi itu yang ada di pikirannya Kudri. Jadi roh itu sifatnya abadi, dia tidak hilang. Maka tidak harus takut mati, jangan terlalu sedih juga dengan kematian, karena yang hancur dan hilang hanya jasad, rohnya masih ada. Dan kalau yang teori ini kan hampir semua kita agak sepakat bahwa roh itu tidak lenyap dan tidak sirna. Oke, Kunti adalah seorang ilmuwan yang jatuh cinta dengan timur sebenarnya. Dia filosof paling besar di barat, tapi sebenarnya dia jatuh cinta di timur, dan dia paling gak suka ada orang bagi-bagi timur dan barat. Jadi katanya Goethe, akuilah para pujangga di timur sana lebih hebat dari kita semua di barat. Tapi kita sungguh setara mereka dalam membenci para sejawat. Itu pujian sekaligus kritik. Katanya Goethe, pujangga-pujangga yang di timur itu, kalau di timur orang Gowarsi, Tagore dan macam. Jadi orang-orang di timur itu jauh lebih hebat dari kita yang di barat. Samanya hanya satu, suka bertengkar dengan teman sendiri. Ya, tapi kita sungguh setara mereka dalam membenci para pejabat. Islam kan gitu kan, banyak yang Islam itu luar biasa dahsyatnya, cuma ya itu saja penyakitnya, suka gegeran sendiri, benci dengan sesamanya sendiri. Kadang-kadang lebih bisa rukun dengan agama yang lain daripada aliran yang berbeda di dalam. Maka katanya besi, kita sungguh setara dengan mereka dalam membenci para sejawat. Dengan saudaranya sendiri, dengan temannya sendiri, bencinya luar biasa. Tapi dengan musuh kadang-kadang bisa CS, bisa friend. Nah, karena itu tadi, ada kepentingan atau jelas musuh, jadi sudah gak dibahas lagi, tapi yang di dalam ini sering gegeran. Oke, betapa ini kaum beraneka warna, beragam jenis. Di meja Tuhan, karib dan musuh duduk semajelis. Oh ya, nanti sebenarnya ada puisi selanjutnya. Jadi, apakah bedanya seorang pujangga atau pencuri? Di pintunya Tuhan, dua-duanya adalah sama-sama pencari. Maksudnya apa? Tuhan sayang semuanya. Kalau Tuhan mau ya semua pencuri dimatiin semua saat ini juga bisa. Tapi kan Tuhan gak berganda. Ditunggu sampai si maling ini menemukan kebenaran, menemukan Allahnya. Sama seperti pujangga, ditunggu oleh Allah sampai dia ketemu Allah, menemukan dirinya, menemukan Allahnya. Jadi di depan Tuhan itu sama. Makanya jangan gegeran. Itu kan maunya Goethe. Di meja Tuhan, karib dan musuh duduk semajelis. Kamu besok jangan kaget kalau di surga ketemu rivalmu, ketemu musuhmu yang kemarin kamu kafir-kafirkan. Loh, kok masuk surga juga? Ya kan? Jangan komplain, nanti kamu nyari malaikat, daftarnya salah ini mesti. Yang benar kan harusnya aku, kok malah dia masuk surga, enggak terima. Oke, Kita kan sering sirik kayak gitu kan mikirnya. Tapi jangan-jangan ya memang sama Tuhan dimasukkan surga semua. Karena karib dan musuh duduk semajelis. Karena kita tidak bisa membayangkan sebesar apa kasih sayang Allah pada kita. Karena ada puisinya Sufi yang bilang itu, ya Allah sebesar apapun kesalahanku, aku yakin ampunanmu jauh lebih besar dari itu. Jadi mungkin ya, makanya kan beberapa ulama zaman dulu, ulama Murji'ah itu bilang, tenang aja. Barang siapa di hatinya ada iman sebesar, ya zarrah akan selamat. Kan gitu katanya ulama Murji'ah itu zaman dulu. Meskipun nanti wasil bin atau umblin sehingga lahir Mu'tazila. Tapi katanya orang-orang Murji'ah seperti Hasan Basri, Sufi yang luar biasa itu tidak apa-apa. Sayangnya Allah itu tidak terbayangkan sama kamu. Kalau Allah pembenci, bos, mungkin kita sudah pontang-panting tiap hari. Begitu kita ngapusi, mungkin Allah marah, kurang ajar. Sudah diajari, tidak boleh bohong, bohong aja. Disentil telingamu, dia miring. Tapi Allah kan sayang sama kita. Gitu. Dan sayangnya enggak terbayangkan. Oke, jadi ini pujian pada Timur juga sekaligus ngomong itulah kelemahannya orang Timur. Mereka enggak maju-maju gara-gara suka gegeran di antara mereka sendiri. Tapi kita sungguh setara mereka dalam membenci para sejawat. Sebenarnya mereka ilmunya dahsyat luar biasa. Para pujangga Timur itu jauh lebih hebat dari kita. Tapi tenang aja, sehebat apapun teori, konsep yang mereka bikin, umatnya mesti gegeran di antara temannya. Di Timur dan Barat. Itu yang saya sebut tadi, dia tidak suka pembagian Barat dan Timur. Di sini pun kau akan menyadari, Timur dan Barat berpiling. Tak terceraikan lagi. Arif penuh manfaat di antara dua dunia. Jadi Goethe mau bilang Timur dan Barat itu sebenarnya satu. Kalau itu kebenaran, apakah itu di Timur, apakah itu di Barat, akan tetap jadi kebenaran. Kalau itu kebaikan, apakah di Timur ataukah di Barat, akan tetap jadi kebaikan. Arif berayun penuh manfaat di antara dua dunia. Kalau itu kebenaran dan kebaikan, dia akan mendatangkan manfaat. Apakah itu di Barat, apakah itu di Timur. Hati-hati kita menyikapi dikotomi Barat-Timur. Jangan sampai gara-gara kita merasa Timur terus Barat dianggap musuh, terus semua yang dari Barat dianggap jelek. Ini namanya bunuh diri peradaban, kamu rugi. Kebenaran di Barat dan kebenaran di Timur, kalau itu memang kebenaran, derajatnya akan sama. Dari orang paling jahat sekalipun, kalau dari mulutnya keluar kebenaran, peganglah kebenaran itu, ambillah kebenaran itu. Urusan kejahatannya, ya jangan diambil. Jadi, tidak usah bagi-bagi Barat Timur, apalagi hari ini. Di Timur banyak yang bau Barat, di Barat juga banyak sekali yang bau Timur. Kemarin saya baru dapat buku yang judulnya Para Mistikus Barat. Bahasa Inggris, jadi mohon maaf tidak bisa dipinjamkan karena bahasa Inggris. Iyalah, biasanya mau berhati saya minjemin yang bahasa Inggris itu. Kamu bolak-balik download e-book ya di download TikTok. Yang dibuka bukan foldernya e-book, folder tadi yang rahasia. Iya. Kalau nganggur-nganggur buka itu, kamu jarang buka e-booknya. Jadi ternyata banyak loh mistikus-mistikus Barat. Bahkan di Barat saat ini banyak mistikus tanpa agama. Religion no, tapi spirituality yes. Jadi mereka tidak suka agama yang formal, mereka sukanya spiritualitas. Ya, Kalau zaman dulu ada juga jargon religion no morality, yes. Tapi sekarang moralitinya banyak ganti spirituality. Itu nanti yang di barat berkembang satu gerakan yang disebut New Age Movement, gerakan New Age. Biasanya dia tidak peduli agama formal, meramu sendiri ritual dan rumusan spiritualitas. Kalau di Indonesia contohnya misalnya Anam Krishna dan beberapa motivator menurut saya yang gayanya agak New Age. Oke, jadi barat dan timur tidak relevan untuk diperdebatkan. Selama ini selalu dikotomi. Yang barat ingin mendominasi timur, terus lahirlah orientalisme. Yang timur ingin memata-matai barat, ingin melihat jangan-jangan barat mau jajah aku lagi, lahirlah oksidentalisme. Jadi lirik-lirikan terus, ancaman-ancaman terus. Dan itu persis yang diteorikan oleh Sartre akhirnya. Katanya Sartre kan manusia itu eksistensialis dan cirinya adalah orang lain adalah neraka bagiku. Orang lain itu bikin sumpek, aku mau gini gak bisa, mau gitu gak bisa, gara-gara ada orang lain. Kalau boleh ini habis hujan suasananya agak sumuk, karepku sih tak buka ini sambil kipas-kipas. Tapi ada kalian jadi gak bisa. Coba aku di kamar bebas, gak pakai baju, gak pakai celana, gak kipas-kipas, gak masalah. Tapi kalau di sini, kalau aku gitu, mesti mbok fotoin. Nah, di klik juga lumayan masuk WA apa Facebook. Oke, nanti kamu tulis kecil-kecil di bawah. Orang gila baru ngaji. Ya. Ada loh beberapa sufi yang gayanya kayak gitu, waktu ngaji kayak gini, kemudian disebut dia mengalami trans, terus asik sekali goyang, baginya dilepas semua. Beberapa sufi, tapi gak semuanya. Oke, perspektifnya harus khusus yang itu, gak bisa disamakan. Oke, sekarang Voss. Saya gak akan cerita banyak tentang Voss ini, carilah bukunya, carilah e-booknya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Yolo, hasilnya Jerman. Indonesia dulu pernah diterjemah, kelihatannya tahun 70-an juga. Jadi sekarang agak susah dicari bukunya. Zaman saya masih muda dulu pernah baca. Ya saya muda kan kalian paling umur berapa. Jadi masih ada di toko-toko buku sekarang sudah tidak ada. Jadi Voss ini masterpiece-nya Goethe. Ada dua fase. Fase pertama sama. Jadi Voss jilid 1 sama Voss jilid 2. Dan itu jaraknya agak panjang. Sekitar mungkin 30-an tahun baru muncul lagi Voss kedua. Jadi isinya tragedi manusia modern. Jadi ada filosof besar, ilmuwan besar yang depresi. Namanya Dr. Voss. Dr. Voss ini ilmuwan ahli segala macam pengetahuan dan juga filosof besar, cuma dia banyak kecewa, banyak putus asa, banyak mengalami tragedi sampai dia benci sama Tuhan. Dia kutuk-kutuk Tuhan dan dia terus ngundang setan. Ayo kalau setan benar apa datang deh. Ya. Terus setannya datang beneran. Ya, jadi itu kan drama. Cuma ini sindiran luar biasa bagi peradaban modern. Jadi setannya datang, terus setannya bilang, so false, kamu kan putus asa sedangkan sama Tuhan. Gimana kita bikin perjanjian? Keinginanmu apapun kuturuti, tapi jiwamu kasih aku. Jadi semacam persekutuan manusia dan ya dan iblis. Ya kalau kalian orang Jawa bayangkan aja kayak pesugihan gitu lah. Tuyul lah apa gitu kan. Itu kalau di Jawa disebut menjual jiwanya. Jadi setannya namanya Mephistopheles. Ya si Mephis ini nawari Voss itu. Voss sebenarnya ragu-ragu tapi terus ya deh akhirnya mau. Tapi benar ya, semua keinginan itu dipenuhi. Voss ini sebenarnya keinginan besarnya satu, meskipun keinginan sampingannya banyak. Keinginan besarnya ingin dapat perempuan yang sudah lama ditaksirnya, namanya Magdalena Gregson. Nah, nanti beneran. Jadi dalam pikirannya Voss, mending hidup sekarang senang-senang, segala keinginan terpenuhi, daripada sekarang susah membayangkan hidup besok di surga juga enggak jelas. Apa ada bener apa enggak? Jadi sekarang aja deh senang-senang. Daripada hidup di dunia sekarang depresi, besok ternyata enggak ada surga itu, sumpah aku. Jadi terus dia milih, jalan. Jiwa itu diambil setan juga enggak masalah, yang penting senang sekarang. Dan semua keinginannya dipenuhi oleh Nabi, termasuk si Magdalena ini. Dan kalau di yang satu akhirnya agak ngambang ya, jiwanya dibawa oleh setan. Tapi di yang kedua endingnya ini ketemu malaikat, dan pinternya Faust, dia minta kekayaan, minta macam-macam, dipakai untuk beramal baik. Jadi karena dipakai untuk beramal baik, nah, meskipun jiwanya digadaikan dengan setan, tenang aja, besok kalau ada surga bisa masuk surga, amal baiknya sama itunya ditimbang. Ya, itu kan logikanya kayak orang hari ini kan, habis korupsi triliunan terus naik haji. Nah, di sana kan doa-doa dikabulkan. Ya Allah, ampunilah hasil korupsiku. Ya, katanya Allah mengabulkan semua doa kan, aman. Atau korupsi 1 juta, nanti yang 100 ribu sedekahkan ke masjid. Korupsinya 1 juta, 100 ribu dilipat gandakan 700 kali. Lumayan, masih untung. Jadi, dikalkulasi secara matematika itu masih untung ya kan, 700 kali 100 ribu. Nah, yang tadi korupsinya kan cuma 1 juta. Nah, jadi kalkulasi rasionalnya. Itu sindiran luar biasa dari Voss pada manusia modern. Jadi demi sains, demi teknologi, dia dalam tanda petik menjual dirinya hanya demi kesenangan. Nanti diceritanya sampai yang modalnya Gregson ini sampai hamil, terus bunuh diri, terus dan seterusnya. Jadi ujungnya ternyata juga tidak enak. Oke. Ini beberapa puisi yang Mbak ambil dari Voss, menurut saya menarik, mungkin kapan-kapan bisa kamu pakai. Dalam setiap pakaian, aku betul-betul sakit, merasakan kehidupan bumi yang sempit. Untuk cuma bermain-main, aku terlalu tua. Cuma untuk tidak berhasrat, aku terlalu muda. Nah, ini kan dilematis sekali. Misalnya seumuran saya ini kan untuk cuma bermain-main terlalu tua. Ini sudah pantas. Misalnya seumuran itu ngajak, yuk jalan-jalan di mall, yuk nongkrong, yuk tidak pantas kan. Setua banget. Mau ingin apa lagi yang ngaji-ngaji sana lupa, sudah tua kan gitu. Cuma, kalau seumuran itu gini tidak berhasil, oh, mungkin umurku tidak lama lagi, jadi ya tidak pantas juga pak, masih muda pak. Ya kan, serba dilematis. Kayak kamu rebutan game sama adikmu yang masih SD itu kan gak pantas deh, tua. Waktu rebutan game, bapakmu mestinya kan gitu, marahnya. Ah, sing tua ngalah, kami dianggap tua. Tapi di bagian yang lain, kamu akan dianggap cah cilik, ngerti apa kan gitu. Jadi itu dilemahnya orang hidup. Kadang kamu dianggap tua, kadang kamu dianggap anak kecil. Ya kan? Kayak di kampus itu dosenmu merintah, ini saya perlakukan kayak mahasiswa dewasa ya, silahkan mikir sendiri, saya gak merintah-merintah. Sekarang yang dapat tugas makalah kamu yang dulu, tadi katanya gak merintah kan? Sekarang merintah bikin makalah, gak konsisten pak. Tapi itulah gini ya, ketika ada kepentingan apa, kamu dianggap tua, ketika tidak ada, kamu dianggap muda. Itu sindiran dari Voss. Ada lagi, ini kalimat terakhir. Ah, semua telah kupahami, filsafat, ilmu, hukum, kedokteran, bahkan sayangnya juga biologi. Jadi teologi itu sayangnya juga. Teologi itu agama kan. Sayang aku juga belajar agama. Ngapain kan maunya gitu. Dengan sangat diam. Habis tuntas ku pelajari. Cuma beginilah aku sekarang. Si gila yang malam. Tidak lebih bijaksana dari saat aku memulai. Podo wae. Belajar mulai SD sampai kuliah rasanya kok podo wae ya. Ngaji filsafat sekian puluh sesi. Podo wae ya. Sejak dulu juga gini aja kan gak tahu perkembangannya apa. Itu ironi luar biasa. Banyak orang, ini kan sebenarnya mau nyindir, banyak orang ilmunya sudah numpuk sundul langit, tapi kelakuannya sama saja. Tidak lebih bijaksana. Dari ketika dia belum mengerti apa-apa. Bahkan semakin pintar, kadang-kadang kebijaksanaannya semakin hilang. Semakin pandai menyiasati. Itu kan sering jadi masalah. Oke, jadi kalau kelamaan habis kemudian ya. Agama. Katanya Goethe di salah satu puisinya, dia sebenarnya dari Kristen. Cuma dia Kristen dikritik oleh dia habis-habisan, termasuk Yesus yang dituhankan oleh orang-orang Barat. Di banyak puisi sebenarnya dia agak jatuh cinta sama Islam, seperti saya bilang di depan. Cuma secara formal dia bilang tidak mau ngomong agama. Gak mau jawab kalau ditanya agamanya apa. Satu ketika dia tanya, sampai mikir Islam kah Goethe? Jawabannya, kalau kamu mau nganggap aku Islam juga gak apa-apa. Gak jelas tuh. Terserah. Itu mungkin bagi dia urusan pribadinya dia. Agama mana yang ku anut? Tiada dari yang kau sebut. Mengapa satu pun tiada? Ya karena agama. Bayangkan. Itu sebenarnya kamu bisa masuk. Urusan agama hanya aku yang tahu. Kamu tanya aku, sampean apa Mas Alirani? Aku Ahmadiyah loh. Di mulutku Ahmadiyah, tapi prakteknya Muhammadiyah kan kamu gak tahu. Atau kebalik, di mulutnya Muhammadiyah, prakteknya Ahmadiyah. Agama bukan urusan mulut, tapi urusan keyakinan dan perilaku. Maka kalau kamu tanya agama mana yang ku anut, tidak ada yang kamu sebut satupun. Kenapa tiada? Karena agama. Meskipun di KTP kamu sebut Islam, kalau kelakuanmu kayak apa gitu, apa iya kamu Islam? Meskipun kamu bilang saya ini anak soleh pak, tapi sholat subuhnya jam 7 terus, apa iya kamu Muslim anak soleh? Meskipun kamu sudah merasa bisa ngaji, bisa pak, coba diuji. Saya ngajinya sudah lancar, tapi seminggu sekali nggak mesti kamu buka Quran. Insya Allah begitu. Lebih sering buka HP dari baca buka Quran. Atau kamu bilang di HP saya ada Qurannya lupa. Ya. Kalau saya lagi nunduk lihat HP itu jangan dianggap terus bukan apa WA nampak ngaji itu pak. Ya. Dan orang kan nggak bisa nggak percaya urusan agama urusanmu ya saya ucap mula kamu sendiri yang ngerti. Jadi mengapa nggak ada satu pun karena agama nggak bisa dia. Misalnya ada orang Ahmad dia terus awas loh ya, ini kita mau sweeping, siapa Ahmadiyah, siapa tidak, kamu tanya, Ahmadiyah? Enggak pak, Ahmadiyah enggak pak, mesti gitu. Dan itu natural, orang yang kepepet ya akan jawab tidak. Dan agama memang enggak bisa disitukan. Oke, terus ini yang tadi saya sebut. Dia mengkritik habis-habisan tradisi Kristen. Cuma dia jatuh cinta sama Islam. Jatuh cintanya lewat jalur tasawuf. Di banyak puisi dia menyatakan kekagumannya pada Al-Quran, kekagumannya pada Nabi Muhammad. termasuk juga kekagumannya pada para sufi. Kumpulan puisinya yang luar biasa itu mengadaptasi karyanya Hafidz. Hafidz ini salah satu idolanya Goethe. Ini satu puisi yang menurut saya menunjukkan dia jatuh cinta sama Islam. Alangkah tanggung yang menganggap diri istimewa, mengira keyakinan sendiri benar belaka, bila makna Islam pada Tuhan berserah diri, maka dalam Islam semua kita hidup dan mati. Apa itu? Orang Islamnya sendiri juga gak ngerti ya kayak gitu. Goethe paham benar hakikatnya agama, hakikatnya keimanan itu kan pasrah. Kamu percaya pada Allah, itu kan berarti kamu pasrah Allah yang ngatur kamu, kamu pasrah Allah yang dulu menciptakan kamu, kamu pasrah disuruh apapun oleh Allah karena kamu iman. Jadi seti semua agama itu harusnya judulnya Islam. Karena hakikat agama, hakikat beriman pada sesuatu yang kita sebut Tuhan, itu berarti kan memasrahkan hidup kita padanya. Maka kalau Islam itu artinya berserah diri, maka semua orang akan hidup dan mati dalam Islam. Allah kan yang menggenggam nasib kita. Kita punya agama kan berarti diri kita ada di tangannya Tuhan, hidup dan mati kita. Jadi bila makna Islam adalah pada Tuhan berserah diri, maka dalam Islam semua hidup dan mati kita. Silahkan yang tertarik bikin skripsi bahwa hakikat semua agama itu sebenarnya Islam. Dari perspektif ini ya kan? Ini kan yang sering saya ceritakan ini kan? Islam itu Raditu Billahi Robba. Kamu ridho Allah jadi Tuhanmu. Kalau kamu ridho jadi Allah jadi Tuhanmu, Robba yang ngatur kamu, pasrahlah biar hidupmu diatur oleh Allah. Dan itulah puncaknya keimanan. Tidak usah menganggap dirimu pintar, mikir sendiri, nyari kebenaran sendiri. Serahkan kebenaran itu pada Allah. Alangkah tandir orang yang menganggap dirinya istimewa, mengira keyakinannya sendiri yang benar belaka. Jadi pencarianmu gak ada apa-apanya. Pasrahkan aja pada Allah. Itulah agama. Kalau mau mikir sendiri, jangan masuk ke dunia agama, masuk ke dunia filsafat. Nah itu arahnya Goethe. Saya sebut agak khusus tentang sufi yang sangat berpengaruh pada Goethe. Namanya Hafidz. Hafidz ini salah satu dari 6 sufi besar Persia yang sangat berpengaruh di dunia tasawuf. Yang 6 itu kan yang pertama Rumi, terus Sana'i, terus Sa'di, terus Nizami, terus Hafidz ini, dan Jami. Sufi-sufi besar. Bagi yang suka Laila Majnun, Shirin Khusraw, ketemunya dengan Nizami. Tapi yang Hafidz ini sebenarnya namanya Samsud bin Abdullah. Dia dapat gelar Hafidz karena waktu dia kecil hanya mendengarkan ayahnya baca Quran langsung hafal. Maka dia digelari Hafidz. Kitab-kitabnya Rumi, kitabnya Aktor, Farid bin Aktor, kitab-kitabnya Sana'i, kitab-kitabnya Sa'di, dia hafal semua dari awal sampai akhir. Maka gelarnya Hafidz. Dan jangan salah, dia masuk ke dunia sufi karena jatuh cinta. Jadi dia ini suatu ketika kerja di tukang roti. Waktu dia kerja di sana, suatu ketika disuruh nganter roti ke rumahnya orang kaya bangsawan. Kebetulan yang buka pintu dan nerima roti putrinya bangsawan ini, yang cantiknya luar biasa katanya. Ya, saya kan gak lihat sendiri. Iya. Nah, Waktu dia ketemu, dia langsung terbayang-bayang jatuh cinta tapi minder. Wah, saya cuma tukang roti, dia anaknya bangsawan. Mau gak ya sama saya? Dari situ terus dia bikin banyak sekali puisi. Namanya populer karena puisi-puisi jatuh cinta. Terus, ini sudah dibikinin puisi banyak juga gak nyambung-nyambung. Akhirnya dia tirakat. 40 malam dia, ya kayak kalian ini. Kalau sudah senang gak ditolak-tolak, ya kan belum bertindak, wiritan. Iya. Dia 40 malam mujahadahan. Gimana caranya Gusti Allah bisa kasihan terus bikin ceweknya jatuh cinta. Nah, ceritanya di malam ke-40, malam terakhir itu, setelah dia mujahadah ya, mujahadahnya mungkin wirid, sholat dan macam-macam, dia didatangi malaikat. Jadi dalam gambarannya si Habib ini, satu makhluk yang indah sekali bercahaya. Ketika ditanya, siapa Anda? Malaikat. Saat itu juga, jadi malaikat ini sebenarnya tanya ke Hafid, Anda mau apa? Sudah wiritan 40 hari, mintalah pasti dikabulkan. Cuma yang muncul di kepalanya Hafid saat itu, kalau putusannya saja seindah ini, apalagi yang mutus. Maka begitu ditanya, Anda mau apa? Yang dijawab oleh Sa'di adalah, aku ingin Allah. Dan oleh malaikat itu terus, hey, kalau kamu ingin Allah, datangilah seorang guru sufi yang ada di Sirat Iran saat itu, namanya Muhammad Attar. Datangilah Syekh Muhammad Attar ke sana, jangan jadi muridnya, layanilah saja, jadilah pelayannya Syekh Muhammad Attar. Dan datang ke sana melayani Syekh Muhammad Attar, dan akhirnya terinisiasilah dia jadi seorang wali besar dan sufi besar dengan puisi-puisi yang sangat digemari orang-orang di barat. Oke. Kapan-kapan cerita lagi sudah malam. Iya. Nah, ini pujiannya Gote pada Hafid sebagai sama-sama sebagai pujangga. Katanya Gote, wahai Hafid, hanya dengan engkau seorang ingin aku bertanding nikmat dan siksa bagi sang kembar kita berdua. Jadi katanya Gote, di barat ini, aku yang dipuja-puja orang di barat ini, gak punya musuh lagi, gak punya tandingan lagi, kecuali engkau Hafid. Jadi kalau orang barat menomorsatukan Gote, kita punya banyak. Kalau sekedar Hafid, di atasnya Hafid banyak sebenarnya, pujangga-pujangga besar. Cuma yang mempesona Gote, Hafid. Maka katanya Gote, hanya dengan engkau aku ingin bertanding. Canggih-canggihan sastra. Ya kan? Terus, ini agak lengkap puisinya tentang Hafid yang tadi bukan rahasia. Yang tentang, termasuk dia membela Hafid. Hafid ini kan banyak dikritik. Sufi-sufi yang model-model sastra, Al-Halaj dan kawan-kawan itu banyak dikritik. Katanya Gote, ini puisinya Gote loh ya, baunya tapi sangat sangat sufistik. Wahai Hafid nan kudus, mereka memanggilmu sang lidah mistis. Tapi mereka, para ahli kalam, tidak memahami nilai kata. Mereka sebut engkau mistis karena mereka sangka engkau majnun. Dan anggur mereka yang tak jujur, mereka tuangkan atas namamu. Namun dalam mistik engkau murni karena mereka tak memahami. Meski tak soleh, engkau suci. Dan itu tak rela mereka akui. Itu kamu baca lagi berulang-ulang nanti paham apa maunya Gote. Itu semacam pembelaan pada Hafid. Kita nggak pernah belain orang-orang yang dikritik, yang dicaci maki, bahkan yang dicincang tubuhnya. Tapi Gote mau turun tangan membela mereka. Mungkin mereka nggak soleh dari ukuran kita, tapi jelas hati nurani nggak bisa dibohongi, mereka suci. Dan itu tidak diakui. Dan itu tak mereka akui. Oke. Okay. Ini yang belum terbatas terjemah. Ini menurut saya penting bagi kita. Every day we should hear at least one little song. Read one good poem. see one exquisite picture and if possible speak a few sensible words. Ini cara untuk melembutkan perasaan. Hari ini di sekeliling kita isinya keras semua, bikin hati berat. Kadang-kadang kita jadi keras juga. Ada orang nyalip motor aja kita sudah darahnya naik, keras. Lihat TV isinya orang marah-marah semua. Nah, katanya gede, hendaknya setiap hari cobalah kita paling tidak dengarkan satu lagu sederhana aja, satu nada yang simple, atau baca puisi yang bagus sehari sekali nggak apa-apa. Dan jangan salah, Al-Quran itu adalah puisi yang sangat bagus. Jadi sebentar bacalah Al-Quran, sebentar dengarkanlah musik, atau lihatlah gambar-gambar yang indah. Gambar indah, yang indah beneran ya, bukan yang versi. Iya, biasanya itu tidak bikin lembut, itu bikin keras. Nyari gambar yang bikin lembut ya, jangan gambar yang bikin keras. Oke. Dan kalau mungkin, speak a few sensible words. Ngomonglah sedikit aja hal-hal yang masuk akal. Itu latihan untuk jadi manusia. Biar kamu tidak jadi mesin. Setiap hari paling tidak dengar-dengar musik apalah gitu. Baca puisi-puisi syair yang bagus, lihat gambar-gambar yang indah, dan ngomong yang baik-baik. Ini sebenarnya tips biar kita tetap jadi manusia, hatinya tidak keras. Hati-hati katanya Goethe, we are sick and fashioned by what we love. Apa yang kita cintai, itulah nanti yang membentuk pikiran kita, yang membentuk gaya kita. Ini sudah gak bisa dibantah. Apa yang kamu suka, kamu cintai, itulah yang jadi racun atau obatmu. Maka hati-hati sebelum kamu deklarasikan, kamu putuskan suka atau tidak suka apa, perhatikan benar. Jangan sampai nanti membentukmu atau mengkonstruk dirimu, fashion, membentuk gayamu seperti itu. Jadi hati-hati dengan idola-idolamu. Karena idola-idolamu itulah nanti yang membentuk dirimu. Ini tambahan lagi dari Goethe. Knowing is not enough. We must apply. Willing is not enough. We must do. Tidak cukup kamu tahu, kita harus menerapkannya. Tidak ada gunanya numpuk pengetahuan sebanyak-banyaknya kalau tidak dilaksanakan. Tiap hari kamu ikut pengajian. Di sini ada pengajian apa aja? Pengajian Jawa, pengajian Sufi, Tarjumanul Aswad, pengajian Hikam, pengajian Tafsir, pengajian Hadis. Tiap malam Jumat juga pengajian. Buat apa sih kamu tiap minggu ikut ngaji kalau tidak dijalankan, tidak apply? Kan paling enggak seminggu sekali kita mendengarkan khotbah Jumat. Itu pun kalau enggak ngantuk. Iya. Tiap hari sampai capek khotibnya bilang ittaqullah. Iya. Nah terus ngapain kalau sudah ittaqullah itu? Sudah apply enggak? Atau sudah mencoba menjalankan itu enggak meskipun belum sempurna? Katanya Goethe enggak ada gunanya. Mending ikut ngaji sekali-sekali tapi mantap dijalankan yang baik-baik. Diambil hikmahnya untuk hidup. Knowing is not enough. Kalau sekedar kamu hafalkan, paling besok kamu omongkan lagi. Tapi kamu sendiri juga enggak menjalankan. Tidak ada gunanya kamu belajar orang Islam itu harus menjaga mulut, tapi tiap hari mulut kita ya, agak kacau ngomongnya. Tiap hari misuh-misuh, kesenggol dikit misuh. Nothing is not enough. Sebenarnya informasi untuk jadi orang baik, saya yakin yang malam ini datang semua sudah tahu gimana caranya jadi orang baik. Sejak kecil namun sudah diajari macam-macam itu. Cuma problemnya dijalankan ya. Kadang-kadang kan malah mungsrek. Semakin pintar, amal baiknya semakin dikit. Sholatnya semakin cepat. Tetapi itu cirinya orang, sholatnya semakin cepat itu berarti dia semakin pintar. Iya, zaman dulu kamu kecil baru belajar sholat, itu kan sholatnya paket lengkap. Takbir, doa iftitah, fatihah, baca surat, macam lengkap pokoknya. Begitu kamu pintar kan ngerti, doa iftitah itu sunnah kan? Dilewati aja. Sunnah aja kok. Karena itu gitu kan, sholat, baca surat itu ternyata juga sunnah kan? Dilewati aja. Ya, sholatnya jadi tambah lama tambah cepat. Jadi kalau ada temenmu sholatnya kok cepet banget, tapi dia winter banget. Karena itu diringkes jadi kayak gitu. Kadang-kadang sholatnya sambil nunggu iklan kan, nunggu iklan sholat dulu. Iklannya belum selesai, sholatnya selesai. Ya, tapi kamu semakin pintar sekarang. Oke, jadi knowing is not enough. Semakin pintar orang, semakin jahat kadang-kadang. Jadi knowingnya hanya di level knowing, dan itu tidak cukup. Willing is not enough, we must do. Karep tok juga tidak cukup. Kalau gitu saya mau rajin sholat malam, Pak. Tidak cukup juga, tidak ada gunanya. Sholat malamlah beneran. Niat bagus, tapi niat aja tidak cukup. Bukan berarti salah loh ya. Not enough, we must do. Saya ingin jadi orang baik, Pak. Ya, sudah bagus. Lanjutkan, we must do. Jadi willing is not enough, we must do. Ini gambarnya saya potong, jangan sampai ke bawah. Tidak boleh di masjid. Ini demonstran di barat sana. Posternya ngutip Goethe. Jadi besok kalau kamu demo kayak gini bagus. Yang sini Plato, yang sana Aristoteles, yang sana. Ya, kayak tau demo yang filosofis. Itu kata-kata dari Goethe. None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. Hati-hati, tidak ada orang yang lebih diperbudak daripada mereka yang salah menganggap dirinya bebas. Maksudnya apa? Mereka yang merasa atau bilang-bilang dirinya bebas, itu kadang-kadang dialah sebenarnya yang paling diperbudak oleh dirinya sendiri, dipenjara oleh keinginannya sendiri, oleh hasratnya sendiri untuk bebas. Kadang-kadang orang yang merasa dirinya bebas itu ada pendapatnya orang lain, enggak usah, saya mikir sendiri aja. Padahal itu bagus, pendapatnya orang lain itu. Tapi dia enggak mau. Nah, dia merasa bebas. Dan dia diperbudak habis-habisan oleh kebebasan itu. Paradok ya. Diperbudak habis-habisan oleh kebebasan. Maka katanya Goethe, none are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. Tidak ada yang lebih menyedihkan karena mereka diperbudak daripada mereka yang menganggap dirinya bebas. Jadi hati-hati dengan prinsip kebebasanmu. Kadang-kadang kebebasan itu menjebakmu, memperbudakmu. Sebenarnya kamu punya sepatu, tapi lebih suka ke kampus pakai sandal. Biar dia akan bebas pasti, milih sendiri pakai sandal. Jadi bukan karena saya lebih nyaman pakai sandal, Pak, tapi karena itu tadi. Asal beda untuk menunjukkan bahwa kamu bebas. Asal beda itu kalau bahasa Jawanya waton suloyo, kalau disingkat WTS. Jadi ya, pokoknya asal beda. Yang lain pakai celana beres-beres biar kelihatan free, bebas, terus beli celana mahal-mahal, bagus-bagus, kamu sobek-sobek sendiri. Itu seolah-olah ya kamu bebas, tapi kadang-kadang sebenarnya kamu sedang diperbudak oleh kebebasanmu sendiri. Tidak ada angin, tidak ada hujan, celana benar-benar disobek-sobek biar kelihatan gaya. Loh, biar kelihatan gaya itu yang memperbudakmu. Dalam banyak hal yang kamu cermati sendiri, kita tidak teliti. Seolah-olah itu hasil kebebasan, sebenarnya itu hasil kita diperbudak. Nah, jadi hati-hati. Karena kalau kita kayak gitu, berarti kita hopelessly enslaved. Kalau orang yang benar-benar dijajah, mengingatkannya gampang. Tapi orang kayak gini sudah tidak bisa diingatkan biasanya. Hopeless. Kamu akan diperbudak sampai besok dengan gayamu itu. Hopelessly enslaved. Jadi satu kalimat itu panjang, bisa kamu nulis satu buku dengan satu kalimatnya Goethe. None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free. Saya tidak tahu gambar itu dalam rangka demo apa. Makanya saya potong di kepala. Kalau tak tulis di bawah, nanti kita enggak ganti-ganti slide. Lihat ini saja. Oke, yang lain ngadep ke sana, dia ngadep ke sini sendiri. Ada sesuatunya. Cari sendiri di Google. Oke. Most of the trouble in the world is because people do not understand their purpose. Diingat-ingat ya, sebagian besar kerumitan, kekacauan, problem di dunia ini karena people, karena orang-orang, masyarakat kita tidak paham tujuan kita apa. Coba dicek semua kasus, semua problem yang terjadi itu kadang-kadang karena kita tidak jelas mau ngapain sih. Kamu ngaji malam ini pengen apa? Kalau kamu tidak understand tujuanmu, tidak paham apa yang kamu inginkan, maka ngaji ini lama-lama akan jadi problem buat kamu yang tidak ngerti. Paling nanti ngapain sih? Seperti gitu kan? Kok mau-maunya sih? Iya ya, saya ngaji lama dapat apa ya? Karena sejak awal kamu tidak jelas tujuannya apa. Termasuk kuliah. Kuliah itu kan harusnya jadi sumber solusi, tapi kan dalam hidupmu tiap hari jadi sumber masalah. Alah tugas belum, alah dosennya tidak masuk, alah dosen. Puyeng kamu. Kenapa? Loh, tujuanmu tadi apa? Tujuanmu dulu apa kuliah itu? Agama juga gitu loh. Ngapain sih kamu memeluk agama Islam itu? Purpose-mu apa? Tujuanmu apa? Itu kalau kamu gak jelas, agama akan jadi beban luar biasa bagimu. Lagi enak-enak nongkrong, ada. Iya kan? Susah itu. Lagi sampai-sampai ngobrol, Allah Akbar, Allah Akbar, baru saja. Iya kan? Jadi itu kan, wah ini masih punya wudhu, ini habis asar, tunggu aja eman-eman wudhunya hilang, kamu maghrib, tunggu aja sampai isya, pelit sekali kamu, karena ya itu tadi, karena agama jadi beban, wudhu itu kan jadi beban berat bagimu, padahal air gak beli. Eman-eman ditahan aja, kamu ngempet sampai isya, gak buang angin, jangan sholat sambil ngempet. Iya. Gitu. Assalamualaikum. Yang kok sejak tadi dikeluarkan terus wudhu, sholatmu kan kusuk. Kamu sholat cepet-cepetan balapan. Ya, jadi agama jadi beban yang luar biasa bagimu. Kamu tidak paham purpose-mu apa, tujuanmu apa. Agama jadi trouble. Oke. What you get by achieving your goal is not as important as what you become by achieving your goal. Kadang-kadang hasil yang kamu peroleh itu tidak lebih penting daripada manfaat yang kamu dapat saat kamu menjalankan prosesnya. Ya kan? Misalnya, kamu tekun belajar, hasilnya nilaimu A. Nilai A itu tidak lebih penting dari jiwa tekun yang kamu peroleh saat belajar. Terbentuknya jiwa tangguh tekun untuk belajar itu lebih penting jauh daripada sekedar nilaimu A. Proses kadang memberikan lebih banyak daripada hasilnya. Ya kan? Kamu sabar-sabarkan dirimu untuk ikut ngaji sampai kamu ngerti materinya. Tapi kadang-kadang ngerti materi itu tidak lebih penting dari terbentuknya jiwamu untuk sekali-sekali tirakat mengorbankan waktu demi sesuatu yang lebih baik. Nah, itu lebih penting dapat itunya. Kalau jiwa yang semacam ini terbentuk, what you become itu kan apa, kamu jadi apa dalam prosesnya, kamu akan dapat manfaat lebih banyak. Itu yang kadang-kadang di dunia sufi, ya kayak tadi loh, Hafid. Dia tidak disuruh belajar sama Syekh Muhammad Atok, tapi kamu jadi pelayannya aja. Dengan jadi pelayannya, itu mentalitas luar biasa terbentuk. Mulai tidak sombong, mulai berjiwa melayani, mulai itu dibentuk dengan jadi pelayan. Dan itu pelajaran yang luar biasa. Bikamnya yang lebih penting. Makanya zaman dulu kan sering ada cerita-cerita, ada santri yang di pondok tidak pernah ikut ngaji, kerjanya cuma disuruh biayanya limbo, disuruh beli apa, disuruh nyampe, disuruh apa. Tidak pernah ikut ngaji, pulang-pulang jadi kiai. Bukan urusan hasilnya, tapi mental dan jiwanya terbentuk. What you get by achieving your goal is not as important as what you become by achieving your goal. Yang jadi takmir pontang-panting ngurusi kamu ngaji, itu mungkin hasilnya juga mereka dapat apa, wong yo ngaji filsafat mereka juga enggak paham apa-apa ngaji filsafat. Tapi jiwa melayani itu penting luar biasa dalam kehidupan. Enggak sembarangan orang bisa menumbuhkan jiwa melayani. Oke, jadi itu good thing. Alhamdulillah terakhir. Iya. Ya kamu enak tinggal dengerin aku capek. Oke, yang terakhir, we must always change, renew, rejuvenate ourselves. Otherwise, we harden. Yang masih muda khususnya, jangan takut untuk berubah, memperbaharui diri terus-menerus, memudahkan diri, rejuvenate, memuda lagi, kembali muda lagi, rejuvenate ourselves. Otherwise, kalau tidak, we harden, kita akan beku, kamu akan mandek. Selesai cerita. Maka biar kamu enggak beku, berubah terus, berkembang terus ke arah yang lebih baik, lebih baik. Perbarui dirimu terus menerus. Muhasabah, tafakkur, rejuvenate, mudahkan dirimu, datang semangatmu lagi. Jangan gampang melempem. Kalau enggak, otherwise we harden. Kalau enggak, kamu akan beku. Kenapa harus selalu berubah? Karena kita manusia yang terbatas. Yang kita anggap benar hari ini, mungkin besok ada kebenaran yang baru. Mungkin besok ada wawasan baru yang lebih bagus. Masih muda biasanya lebih gampang untuk change, berubah. Hati-hati di masyarakat itu, kadang-kadang tradisi itu jadi belief. Pemikiran yang disetujui banyak orang dijalankan terus, lama-lama jadi tradisi. Dan tradisi yang terus-menerus dijalankan, dia akan jadi belief. Belief itu kayak agama, kayak kepercayaan. Dan ini susah sekali diubah. Maka ingatkan dirimu terus untuk berubah ke arah yang lebih baik, memperbarui diri terus-menerus. Kalau bahasanya Nabi kan, yaumuhu khairun min amsihi. Jangan statis. Kalau statis kamu begul, apalagi defisit. Hari ini lebih jelek dari kemarin, itu gak cuma beku kamu, hancur-hancuran itu segi. Kalau enggak kamu beku, dan beku itu berarti enggak berkembang. Jadi we must always change, renew, rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Itu bagi saya yang muda-muda wajib punya pedoman ini. Yang tua juga begitu, enggak apa-apa kayak saya. Kalau bisa muda lagi terus, semangatnya paling tidak. Ya, kalau enggak kamu akan melempem. Apalagi yang muda jangan sampai melempem. Di banyak buku, gairah muda, semangat muda itu sering disimbolkan dengan api. Makanya ada filosof India, Amir Ali, itu nulis buku judulnya Api Islam. Yaitu semangat Islam, jangan sampai padam. Untuk tidak padam, harus mau change, harus mau renew, harus mau rejuvenate. Kalau enggak, Islam akan beku. Kalau beku, lama-lama dia out of date. Kalau out of date, disengaja atau enggak sengaja, lama-lama akan hilang. Seperti ramalannya Nabi, Ja'al Islamu ghoriban, wa sayyidu ghoriban. Islam datangnya dulu dianggap barang asing. Besok perlahan-lahan akan hilang karena dianggap asing juga. Kenapa dia asing? Karena out of date. Kenapa out of date? Karena umatnya beku, tidak mau mikir, tidak mau dinamis, tidak mau berkembang. Tidak ada change, tidak ada renew, tidak ada rejuvenate. Semangatnya lama-lama padam. Maka nasib generasi kita ada di tangan kalian hari ini. Jadi dinamislah, lenturlah. Jangan kaku, kalau kaku kamu patah. Juga jangan lembek, kalau lembek kamu hancur. Bahasanya Al-Quran itu lentur. Kayak kata-kata paling tengah di Al-Quran yang biasanya diwarnai merah, faliyatalattu. Lentur itu kalau ada perubahan dia adaptif. Tapi dia tidak mudah patah, tidak mudah putus. Kalau keras akan patah, kalau lembek akan hancur. Maka faliyatalattu. Jadi manusia yang lentur, bisa change, bisa renew, bisa rejuvenate. Oke, itu nasihat dari Gupte. Ya, yang nasihati malah pujangga dari barat. Tidak apa-apa, karena hikmah dimanapun itu harus diambil. Apalagi ada pepatah yang bilang, orang yang hanya ngerti satu agama, sebenarnya dia tidak ngerti apa-apa tentang agama. Wawasannya harus lengkap dari mana-mana. Atau kayak katanya Gupte tadi, sebenarnya semua agama itu Islam. Oh, itu luar biasa raminya kalau kamu ngomong itu di luar. Kalau nggak dijelaskan maksudnya, ya orang-orang kan suka dengan kalimat-kalimat kontroversi semacam itu. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Kalau ada pertanyaan disimpan aja. Ya silakan disampaikan di Facebook, WA dan kawan-kawan. Kalau saya pas baik hati nanti tak jawab. Kadang-kadang saya lama buka Facebooknya, jadi jawabnya terlambat, enggak apa-apa. Minggu depan kita akan ketemu sufi besar, pujangga, yang kebalikannya. Kalau ini kan dari barat, tapi banyak pengagumnya termasuk di dunia Islam, dunia timur. Besok kita ngomong dari timur, pengagumnya di barat banyak luar biasa. Hasrat Inayat Khan. Yang menurut saya yang menarik adalah teori-teorinya tentang musik dalam dunia sufi. Setelah itu, seperti permintaan kemarin, minggu terakhir para pujangga kita akan ngomong pujangga Jawa, Ronggo Warsito. Ada apa dengan pikiran-pikiran beliau, kita ketemu dua minggu yang akan datang. Yang Ronggo Warsito, minggu depan kita ketemu Inayat Khan. Setelah itu kita ganti, saya tidak tahu apa, nunggu moodnya dan wangsitnya aja. Setelah para pujangga apa misal senang-senangnya ya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwafiq, walafu minkum, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.